negara syurga neraka, lagu yang baru saja kita bawakan tadi. Aku ini yang berwarna ya sudah. Iya Mbak Uni. Thank you. ada Asbatan Afiq Haram untuk Bapak Rob. Thank you. Fitri, sama Mbak Fitri. Terima kasih.